فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, telah kita bacakan suatu hadis pada kesempatan yang telah lalu yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Kitabul Jami' ini, yang terkandung di dalamnya suatu lafaz tawassul, lafaz yang digunakan untuk menjadikan Allah atau kemudian menginginkan dengannya bertawassul, yaitu menjadi perantara kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang dipanjat oleh seorang hamba. Dan di mana lafaz tawassul ini kemudian diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau mengatakan bahwasanya lafaz ini ya, atau orang yang mengatakan perkataan ini dan bertawassul dengan tawassul ini, sungguh dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang kemudian apabila Allah diminta dengannya ya, maka niscaya Allah akan memberi. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengannya, dipanjatkan doa kepada Allah dengannya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya. Lafaz dari tawassul tersebut adalah perkataan seorang yang didengar oleh para Rasulullah SAW, di mana dia berkata dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sungguhnya aku bersaksi, atau aku meminta kepadamu bahwasanya aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain engkau, Al-Ahad yang Maha Esa, As-Samad yang kemudian yang Maha Sempurna, yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk-makhluknya, Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakkan, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang sebanding dengan Allah, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka khalis dirahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari lafaz-lafaz ini sebagaimana yang kita lihat dalam lafaz dari tawassul ini mirip dengan lafaz dari surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad. Maka demikian pula penjelasannya pun sekaligus sebagai tafsir dari surat Qul Huwallahu Ahad, surat yang sering kita baca ya, dalam sholat ataupun setelah sholat ataupun kemudian sebelum tidur atau pada zikir pagi dan petang, surat yang sering kita baca. Maka penting untuk kita menghayati penjelasan dari lafaz-lafaz ini, di mana kita telah menjelaskan bahwasanya makna Al-Ahad yaitu yang Maha Esa dalam hal rububiyahnya dan dalam hal uluhiyahnya, juga dalam zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kesempurnaan sifatnya. Allah satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan kesempurnaan dalam sifat-sifatnya. Tidak ada yang dengan diri Allah Subhanahu wa taala, atau sebanding dengan Allah, atau setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-samad yang telah kita jelaskan pula bahwa as-samad maknanya adalah al-kamil, yang maha sempurna dalam sifat-sifatnya, yang seluruh makhluk-makhluknya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada makhluk-makhluknya. Inilah as-samad. Kemudian kita lanjutkan dengan menjelaskan lafaz setelahnya, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakkan. Ini merupakan bentuk dari sifat ghina, ketidakbutuhan Allah Subhanahu wa taala kepada yang selainnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada anak dan tidak pula membutuhkan kepada orang tua. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Selain tidak butuh, itu pun adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan anak. Berbeda dengan manusia. Manusia membutuhkan anak dikarenakan manusia hidupnya terbatas. Manusia memiliki ajal yang pasti akan ditemuinya. Umurnya akan berakhir. Umurnya terbatas. Maka dia membutuhkan anak untuk melanjutkan perjuangannya, melanjutkan amalannya. Bagi seorang yang beriman, tentu saja untuk melanjutkan amal solehnya, sehingga dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika anak soleh tersebut beramal. Anak yang dia telah didik semenjak kecil beramal berdasarkan didikan dari orang tuanya, dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kesolehan dari anak tadi. Adapun juga seorang yang orientasinya dunia, maka dia membutuhkan anak. Dari sisi anak tersebut akan melanjutkan profesinya misalnya, atau melanjutkan usahanya, membutuhkan anak. Ya, karena kan keterbatasan umurnya, supaya melanjutkan apa yang dia perjuangkan, apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya begitu sempurna. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak berakhir pada suatu ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada siapapun yang melanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus ada. Tidak butuh. Siapapun yang untuk melanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah ada sejak zaman yang terdahulu. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala ada orang tua yang kemudian Allah berasal darinya, maka tentu saja sebelum itu Allah Subhanahu wa taala tidak ada, dan ini tidak mungkin. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak ada sebelum, yaitu atau apa? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak ada pada masa yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala telah ada pada masa yang azali, masa yang telah lalu, yang kemudian tidak ada batasnya. Tidak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala didahului dengan ketiadaan. Maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan lam yalid wa lam yulad, tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakkan. Afan fiddin rahmani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan berupa sifat lam yalid wa lam yulad bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu apa? Sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kaidah dalam sifat salbiyah yang telah kita pelajari dalam kitab Lum'atul I'tiqad, bahwasanya segala sifat yang dinafikan dari diri Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya, harus disertai dengan menetapkan kesempurnaan dari kebalikannya. Apa kesempurnaan dari kebalikan yang akan ditetapkan di sini? Yaitu kesempurnaan dari tadi, ketidakbutuhan Allah Subhanahu wa taala terhadap yang selainnya. Tidak butuh kepada anak, dan tidak butuh pula kepada orang tua, menunjukkan kesempurnaan rina, ketidakbutuhan Allah Subhanahu wa taala kepada yang selainnya. Demikian pula menunjukkan kesempurnaan dari hidup Allah Subhanahu wa taala yang tidak didahului dari ketiadaan, dan tidak pula akan berujung kepada ketiadaan pula, berbeda dengan manusia yang kemudian berawal dari ketiadaan, kemudian akan berujung kepada kematian, yang kemudian tentu saja pada akhirnya dia akan hidup abadi kekal selamanya di akhirat. Baik itu orang yang mukmin akan masuk dalam surga kekal abadi di dalamnya, ataupun orang yang kafir akan kekal abadi dalam neraka. Kemudian dilanjutkan selanjutnya, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada tandingan yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu apapun yang kemudian menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana tadi nama al-ahad, maksudnya Allah Subhanahu wa taala esa dalam hal uluhiyahnya, rububiyahnya, dan juga nama-namanya dan sifat-sifatnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tandingan, dalam perkara-perkara tersebut. Tidak ada yang setara dengan Allah, menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, tidak ada yang kemudian menciptakan alam semesta sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Tidak ada yang dapat memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya, kepada manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau kemudian memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Tidak ada yang kemudian setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dalam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menjadi tandingan yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Ikhlas adalah surat yang sangat agung di dalam Al-Quran, di mana Rasulullah SAW mengatakan Qul huwallahu ahad ta'dilu sulus Al-Quran. Bahwasanya Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, itu setara dengan sepertiga dari Al-Quran. Dari sisi bahwasannya Al-Quran terbagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama adalah mengenai tauhid, penjelasan mengenai yaitu rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan juga nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Bagian yang selanjutnya atau kemudian yang juga terkandung dalam Al-Quran yaitu mengenai hukum-hukum syariat, halal, haram, wajib, dan juga sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh. Ini terkandung dalam Al-Quran. Kemudian yang juga terkandung dalam Al-Quran yang merupakan bagian yang ketiga yaitu Al-Qasas, kisah-kisah mengenai umat-umat yang terdahulu, yang di dalamnya terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Apabila itu adalah kisah dari orang-orang soleh, maka hendaknya kita mencontohnya, menjadikannya sebagai qudwah dan teladan. Dan apabila itu adalah kisah tersebut mengisahkan tentang orang-orang yang menentang, orang-orang yang kafir, maka ini sebagai pelajaran bagi umat ini, jangan sampai melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Maka mengapa kemudian Al-Ikhlas surat Qul huwallahu ahad setara dengan sepertiga Al-Quran? Karena surat Al-Ikhlas ini murni membahas tentang tauhid. Semuanya membahas kemudian yaitu mengandung, bahkan mengandung apa, jenis tauhid yang tiga. mengandung tauhid al-uluhiyah, mengandung tauhid ar-rububiyah, mengandung tauhid al-asma wa sifat. Di mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allah sendiri mengandung apa? Tauhid al-uluhiyah. Allahus Samad, Allah As-Samad yang Maha Sempurna, yang kemudian dibutuhkan oleh seluruh alam semesta. Maka di sini mengandung tauhid rububiyah, bahwasanya alam semesta membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Membutuhkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturan alam semesta ini. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Di sini terkandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak dan tidak diperanakan, dan juga tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya. Maka surat qul huwallahu ahad ini mengandung tiga jenis dari tauhid. Maka surat qul huwallahu ahad adalah surat yang murni membahas tentang tauhid. Oleh karena itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an, dikarenakan tadi Al-Qur'an mengandung tiga perkara, pertama tauhid, yang kedua yaitu hukum-hukum syar'i, yang ketiga itu mengenai kisah-kisah. Adapun qul huwallahu ahad adalah mengenai perkara yang pertama secara murni, keseluruhannya dari awal sampai akhir adalah mengenai tauhid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang tersebut dalam doanya, beliau mengatakan laqad sa'alallaha bismihil ladzi idza su'ila bihi aqa wa idza du'iya bihi ajab. Sungguh dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya, yang apabila Allah diminta dengannya niscaya Allah akan memberi, dan apabila Allah didoai dengannya, dipanggil dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab. Bahkan dalam lafaz yang lainnya yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, disebutkan laqad sa'alallaha bismihil a'zam, sungguh dia telah meminta dengan nama Allah yang paling agung, dengan nama Allah yang paling agung. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ketika suatu doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan yang pertama bahwasanya orang yang meminta dan orang yang berdoa itu adalah seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang dia minta, membuktikan bahwasanya dia memiliki posisi, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjawab, mengijabah doanya, mengabulkan doanya. Demikian pula selain menunjukkan tentang kemuliaan dari orang yang meminta, ini juga menunjukkan tentang kemuliaan dari doa yang dipanjatkannya. Dalam doa yang dipanjatkan oleh orang tadi, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul yang begitu mulia, dengan tawassul yang begitu baik, yang begitu indah. Dan inilah yang menjadi wasilah yang kuat, menjadi suatu sebab yang kuat untuk dikabulkannya doa tadi. Namun ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi pada seseorang berkumpul antara sebab yang menjadikan doanya dikabulkan, dan ternyata di situ juga ada sebab yang menjadikan doanya ditolak, itu penghalang dari dikabulkannya doa. Jadi bisa jadi seseorang berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadis ini, menyebutkan lafaz Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta Al-Ahad As-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namun tetap tidak dikabulkan. Kenapa? Karena ada penghalang dan dikabulkan doa yang ada pada dirinya. Ya. Semisal dia masih makan dari perkara yang haram, masih memakai pakaian yang haram, masih makan makanan yang haram, ya. Masih minum minuman yang haram, maka yang seperti itu tidak akan dikabulkan doa darinya. Ya. Maka walaupun seorang sudah melakukan sebab, ya, yang kemudian menjadikan doanya dikabulkan, meminta misalnya pada waktu yang mustajab, ya, namun kemudian apabila dia tidak melakukan atau menghindari perkara-perkara yang menjadi penghalang dikabulkannya doa, ya, tetap saja doanya tidak akan dikabulkan. Maka perhatikan sekali, selain kita kemudian melakukan sebab-sebab yang menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hindarilah perkara-perkara yang akan menjadikan doa kita dihalangi dari ijabah, ya, terhalang dari ijabah. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai nama yang Allah Subhanahu wa taala apabila diminta dengannya maka Allah Subhanahu wa taala memberi, dan apabila didoai dengannya maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, menjawabnya. Maka apakah atau nama yang mana yang dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan atau dimaksudkan dalam hadis ini, ya. Maka para ulama telah berselisih pendapat tentang penentuan mana yang nama yang mana yang kemudian dikategorikan atau dimaksudkan dalam hadis ini, yang dalam riwayat yang lain dikatakan sebagai Ismul Azam, nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkannya dengan jelas kepada manusia nama yang mana yang dimaksud. Bisa jadi yang dimaksudkan atau kemudian tujuan dari perkara tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkannya secara zahir, tidak kemudian mengajarkannya dengan pasti kepada manusia bahwasanya nama yang diinginkan adalah ini atau itu, ya, supaya manusia dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu mencari pada seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada, meminta dengan namanya ini dan meminta dengan nama yang lain pula, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan tentang di manakah Lailatul Qadar, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikannya kepada manusia, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menyampaikannya dengan jelas bahwasanya Lailatul Qadar ada pada suatu malam tertentu. Maka ini yang diinginkan dengannya supaya kaum muslimin betul-betul bersungguh-sungguh dalam 10 malam yang terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Demikian pula dengan nama Allah yang dimaksud di dalam hadis ini, ya. Demikian pula ada, ya, hadis-hadis yang lainnya yang kemudian di situ disebutkan Ismuhul A'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Istilah ini atau kemudian ungkapan ini, ya, diungkapkan oleh Rasulullah SAW tidak hanya dalam hadis ini, namun pada hadis-hadis yang lain juga, ya. Maka tidak dijelaskannya mana nama yang disebut dengan nama yang paling agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diinginkan dengannya supaya manusia betul-betul berusaha untuk mencari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala supaya semakin besar pahala yang diraihnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara para ulama, ya, di antaranya di sini disebutkan Ibnu Allam rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya yang paling zahir, yang paling nampak bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling agung, yang dimaksud adalah Lafzul Jalalah. Itu apa? Allah. Nama Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang kemudian, ya, menjadi nama yang paling agung. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama, menyatakan bahwasanya nama Allah itulah nama yang paling agung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Di mana nama Allah Subhanahu wa taala sendiri terkandung di dalamnya seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, terkandung di dalam nama Allah. Ya, karena kan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki uluhiyah, ya. Dan zat yang memiliki uluhiyah tentu saja, ya, dialah zat yang kemudian memiliki nama al-alim, yang maha memiliki ilmu, ya, yang maha mengetahui, as-sami, yang maha mendengar, al-basir, yang maha melihat. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang diibadahi, maka dia memiliki sifat-sifat uluhiyah dan juga memiliki nama-nama yang begitu agung yang lainnya, ya, yang itu merupakan konsekuensi dari suatu zat yang kemudian berhak untuk diibadahi, harus memiliki sifat-sifat tersebut, memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Maka dalam nama Allah terkandung seluruh sifat-sifat kesempurnaan, terkandung makna dari seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka di kalangan sebagian besar dari ulama, ya, nama Allah itulah yang kemudian dikategorikan sebagai nama yang paling agung, nama Allah yang paling agung. Dan dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya, ya, khilaf di antara ulama untuk menentukan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung tersebut, ya, ternyata sampai pada 40 pendapat, saking banyak, yaitu pendapat dari para ulama, ya, dikatakan sampai 40 pendapat sebagai menyatakan bahwasanya nama Allah yang paling agung adalah Allah, dan juga sebagainya lainnya mengatakan pendapat-pendapat yang lainnya sampai 40 pendapat. Adapun kemudian yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang hadis ini, tentang lafaz ini, laqad sa'alallaha bismihi alladhi idza su'ila bihi a'ta, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang apabila Allah Subhanahu wa taala dimintai dengannya maka dia akan memberikan, ya, apa yang diminta. Wa idza du'iya bihi ajab, dan apabila dia didoai dengannya maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya. Syekh Al-Utsaimin mengatakan bismihi dengan namanya, ya, itu adalah dengan seluruh namanya, ya, nama apapun itu dengan namanya. Ismihi di sini apa? Ismun itu mufrad, kata yang mufrad tunggal, kemudian mudhaf kepada apa? Dhamir hi tadi, bismihi dengan namanya. Maka kalau mufrad mudhaf apa? Kaidah yang sudah kita lewati dalam pelajaran dasar, mufrad mudhaf memberi kaidah umum, ya, seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang memanjatkan, ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyebutkan namanya, maka Allah Subhanahu wa taala apabila diminta dengan nama tersebut akan memberikan ijabah, akan kemudian memberikan apa yang diminta oleh orang tadi. Ya, ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengenai hadis ini. Jadi seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang yang berdoa, ya, bertawassul dan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, nama apapun itu, apakah Ar-Rahman atau Ar-Rahim atau Al-Jabbar atau Al-Malik dan yang lain sebagainya, ya, maka apabila Allah Subhanahu wa taala diminta dengan nama-nama tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia minta, akan mengabulkan doanya. Baik. Ini poin kedua rahimani wa rahimakumullah, pembahasan dari hadis ini. Maka sudah sepantasnya kita menghafalkan lafaz tawassul yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, ya, supaya kita juga mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kemudian seorang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam tawassul tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia minta. Maka hafalkan dan kemudian juga amalkan doa ini. Kemudian kita masuk kepada hadis yang setelahnya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada pada pagi hari beliau berkata atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ya Allah, dengan engkau lah kami masuk pada pagi hari, dan dengan engkau pula kami masuk pada sore hari, dan dengan mulah kami hidup, dan dengan mulah kami mati, dan kepada mulah kami akan dikumpulkan. Jadi apabila beliau ada pada pagi hari, berzikir dengan zikir yang seperti ini lafadznya. Kemudian wa idza amsa, dan apabila beliau berada pada sore hari, qala mithla dzalika, beliau berkata demikian pula yang semisal dengannya. Illa annahu qala, kecuali bahwasanya beliau berkata, yaitu pada akhir daripada lafaz zikir tadi yang pada pagi hari beliau mengatakan wa ilaikan nusyur, pada sore hari beliau mengatakan wa ilaikal masir. Beliau berkata wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami akan kembali. Kalau wa ilaikal masir berarti apa? Dan kepadamulah kami akan dibangkitkan, akan dibangkitkan, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Qala akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh al-arba'ah, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh al-imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Inilah yang disebut dengan al-arba'ah, imam yang empat, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dikatakan oleh Syekh Al-Albani bahwasanya sanaduhu jayyid, sanadnya bagus. Wa rijaluhu kulluhum thiqat, dan perawinya seluruhnya adalah perawi-perawi yang thiqat. Kaum mirdijali muslim, seluruh perawinya adalah termasuk perawi yang dipakai oleh alimah muslim. Perawi yang dipakai oleh alimah muslim di dalam sahihnya dianggap sebagai perawi yang betul-betul thiqat, sehingga alimah muslim mempercayai rawi-rawi tersebut dan dimasukkan hadis-hadis mereka ke dalam kitab sahihnya. Maka zikir yang disebutkan dalam sini adalah termasuk zikir yang diucapkan pada pagi dan petang hari, atau pada pagi dan sore hari. Lafaz dari zikir tersebut, Allahumma bika asbahna, ya Allah, dengan mulah kami masuk ke dalam pagi hari, yaitu dengan sebab kenikmatan darimu. Maksudnya engkau menciptakan kami, engkau juga memberikan rezeki kepada kami, menghidupkan kami, sehingga kami bisa masuk dan berada pada pagi hari ini. Kalau saja bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak akan berada pada pagi hari. Bisa jadi mungkin dia tidak diciptakan sama sekali sehingga tidak berada pada pagi hari. Kemudian bisa jadi pula dia sebetulnya ada pada malam hari namun tidak bisa masuk kepada waktu pagi dikarenakan dia telah meninggal pada malam harinya. Maka ketika seorang itu berada pada pagi hari, ketahuilah itu dikarenakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umur kepadanya, masih memberikan rezeki kepadanya, masih mengizinkannya untuk menghirup udara dan yaitu menjalani kehidupan. Inilah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula makna dari wa bika amsayna, dan dengan mulah kami berada pada sore hari. Itu dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia masih bisa untuk kemudian berada pada sore hari. Jadi kehidupan kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan udara yang kita hirup, kita membutuhkan makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum, dan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "I'lam an ashrafa awqat adh-dhikri min nahari ba'da salati subuh." Ketahuilah bahwasanya waktu yang paling mulia untuk berzikir pada waktu siang adalah setelah sholat subuh. Sholat subuh ini adalah waktu yang paling afdal, yang paling mulia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Allan bahwasanya keutamaan zikir pada waktu tersebut dikarenakan waktu tersebut malaikat masih menyaksikan, ya, apa yang kemudian dilakukan berupa amalan-amalan seorang hamba, ya, di mana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, silih berganti atau kemudian turun dan kemudian sebagainya naik ke langit, ya, di antaranya pada waktu subuh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qur'anul fajri kana masyhudan." Sungguhnya bacaan pada waktu fajar, yaitu dimaksud salat subuh, kana masyhudan. Sungguhnya disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang saling silih berganti. Ya, malaikat yang kemudian menjaga pada malam hari naik, kemudian malaikat yang akan menjaga pada siang hari, jaga dan bertugas pada siang hari turun ke dunia, ya. Maka pada waktu subuh mereka berkumpul, ya, di dunia menyaksikan amalan hambanya. Maka usahakan kita pada waktu subuh kita melakukan sholat berjamaah, demikian pula melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian lapis zikir setelahnya, wabika nahya wabika namutu, dan dengan mulah kami hidup dan dengan mulah kami mati. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mematikan kita. Hidup dan mati kita adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi yang lainnya juga, makna dari lafaz ini bahwasanya seluruh apa yang kita amalkan dalam hidup kita dari amalan-amalan soleh, dan juga pahala yang akan didapatkan oleh seseorang dengan amalan-amalan soleh tersebut, ya, itu semuanya adalah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan dalam hidup kita ini semuanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan demikian pula amalan-amalan yang kemudian akan diwariskan setelah kematian seorang hamba, seperti ilmu yang bermanfaat atau wakaf, itu sedekah jariah, ya, setelah kematiannya itu pun kemudian, ya, adalah diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan didapatkan pahalanya oleh seorang hamba walaupun dia telah berada di kuburnya. Ini makna dari lafaz ini, wabika nahya wabika namutu, ya. Maksudnya seluruh amalan yang ada pada saat atau dilakukan pada saat seorang hidup adalah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan pula amalan-amalan yang masih berlanjut ketika seorang telah meninggal itu juga bagi Allah Subhanahu wa taala, disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka yang bisa kita bahas, dan masih ada sedikit lafaz yang harus kita bahas dari zikir ini pada kesempatan yang akan datang.